pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Senin 7 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah. Proyek APBA masih banyak yang bermasalah, Sulaiman Abda sebut DPRA segera turun tangan. Irwandi Yusuf kembali di meja hijaukan. Lintas Perlak Lokop rawan longsor, sejumlah ruas jalan juga sulit dilintasi. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA akan menurunkan tim panitia khusus ke kabupaten kota untuk mengecek seluruh pekerjaan proyek infrastruktur dan non-infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh 2018. Seluruh proyek yang bersumber dari dana APBA akan diturunkan tim pansus di masing-masing daerah kabupaten kota di Aceh untuk mengecek seluruh proyek infrastruktur dan non-fisik. Wakil Ketua 1 DPRA Sulaiman Abda menyebutkan banyak laporan masyarakat tentang proyek pembangunan infrastruktur yang tidak selesai dikerjakan dan kualitas bangunan yang diragukan. Sudarlun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali melanjutkan sidang dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Senin siang besok. Irwandi Yusuf didakwa menerima suap dana Otsus Aceh dari Ahmadi SE Bupati Nonaktif Benar Meriah dan menerima gratifikasi. Agenda sidang mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK menginformasikan kepada Majelis Hakim saksi berjumlah dari 30 orang. Selain Irwandi Yusuf, Majelis juga menyidangkan dua terdakwa lain, yaitu Hendri Yuzal, mantan ajudan Irwandi Yusuf, dan T. Saiful Bahri, pengusaha Aceh yang dikenal dekat dengan Irwandi Yusuf. Ketiga terdakwa itu disidangkan secara bersamaan. Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri ditangkap KPK pada 3 Juli 2018 silam secara terpisah di Banda Aceh. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah mendengarkan keterangan saksi PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Darmansyah, Kepala Bapeda Aceh Azhari, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, dan beberapa saksi lainnya. Sudarlun, Jalan Perlak Lokop Aceh Timur masih terdapat banyak jalan amblas, rusak, dan ditimbun material longsor dari bukit. Dari amatan di lapangan, jalan rusak mulai terlihat dari Dusun Kerung Tuan, Kampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantu Perlak, hingga Kampung Penaron Lama, Kecamatan Penaron Aceh Timur, atau mulai dari titik kilometer 26 hingga 43. EJ, tokoh masyarakat Serba Jadi Lokop, mengatakan 6 km dari Dusun Kerung Tuan sampai Dusun Sarah Nyala, Kampung Serba Jadi, di aspal tahun 2014 namun kini telah rusak berat. Karena itu, ungkap EJ, ia mewakili warga meminta kontraktor mengutamakan kualitas untuk membangun jalan Perlak Lokop yang tembus ke Gayo Luwes ini seperti aspal yang dibangun PT Istaka Karya tahun 1990 hingga saat ini masih bertahan di beberapa titik. EJ mengatakan dari kilometer 0 atau dari tepi jalan Medan Banda Aceh atau dari simpang Kampung Besar ke Kecamatan Serba Jadi Lokop sekitar 83 km. Sedangkan dari Kecamatan Penaron ke Kecamatan Serba Jadi Lokop dari jarak 40 km sebanyak 4 km tahun 2018 telah diaspal yang termasuk ke dalam pekerjaan segmen 3 2018 dari Otsus Provinsi Aceh. Sudarlun, satu ekor sapi milik Jamaluddin, 40 tahun, warga Dusun Kerung Baung, Kampung Penaron Lama, Kecamatan Penaron, Aceh Timur, dimangsa harimau liar. Dari informasi yang diperoleh, anggota Polsek Serba Jadi dan anggota Koramil Penaron langsung turun ke lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran informasi itu. Setelah tiba di lokasi, anggota menemukan satu ekor sapi dalam keadaan mati dengan kondisi perut sapi tersebut keadaan robek akibat dimangsa harimau liar. Menurut informasi yang diperoleh dari warga bahwa sapi yang dimangsa oleh harimau tersebut sebanyak 2 ekor, tetapi 1 ekor dilepaskan oleh harimau liar itu. Jarak dari lokasi kejadian ke pemukiman warga kurang lebih 3 kilometer. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pulau Balai, ibu kota kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, menjadi desa wisata. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengucurkan anggaran 2 miliar untuk mendukung proyek desa wisata Pulau Balai. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil, Surkani, mengatakan Pulau Balai menjadi desa wisata pertama di daerahnya. Lantaran desa tersebut merupakan tujuan pertama wisatawan lokal maupun asing sebelum mengunjungi objek wisata lain di Kepulauan Banyak. Menurut Surkani, dalam mengembangkan desa wisata Pulau Balai, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelontorkan anggaran 2 miliar rupiah. Antara lain untuk membangun 5 unit bungalow, kotek, resto, dan taman landmark desa wisata Pulau Balai. Sudarlun ruas jalan Trung Campli, Kecamatan Glumpang Baru, menuju Gampung Pasilo, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, kini rusak kembali. Jalan tersebut telah diaspal sekitar 1 km pada tahun 2018 sebagai akses sarana evakuasi warga pesisir. Kerusakan pinggir jalan tersebut sekitar 30 meter akibat tidak adanya tanggul pengaman. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan jalan akan meluas. Badan jalan yang rusak akan ditangani pada tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPRPD, seperti disebutkan Kabid Rehab Rekon Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD PD Fauzan. Ia menyebutkan jalan Trung Campli menuju Pasilo yang ambruk sekitar 30 meter. Jalan itu telah diaspal dengan anggaran pada program Rehab Rekon sekitar 2 miliar rupiah pada tahun 2018. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 7 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.